Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa radah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan akhir dari duduk antara dua sujud. Julus baina sajdatain, yaitu zikir yang disyariatkan pada rukun ini. Sebelumnya telah kita bahas khilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama mengenai hukum zikir. Itu antara dua sujud, apakah hukumnya wajib atau hukumnya mustahab. Ya, sudah disampaikan, diulangi secara singkat. Mazhab Hambali, ya, mengikuti yang masyhur dari Ahmad, menyatakan wajib Rabbi gufirli satu kali. Ya, wajib zikir Rabbi gufirli satu kali. Wahai Rabbku, ampunilah untukku, ampunilah dosaku. Pendapat yang kedua, riwayat lain dari Ahmad, sama dengan gurunya yaitu Asy-Syafi'i, dan itu mazhab Syafi'i, mazhab Asy-Syafi'iyah, sama dengan gurunya Syafi'i yaitu Malik, dan sama dengan Abu Hanifah, dan ini juga mazhab jumhur mayoritas ulama, mengatakan mustahab zikir duduk antara dua sujud, hukumnya hanya mustahab. Dan telah disimpulkan tidak ada perintah yang datang dari Nabi alaihissalam untuk berzikir, ya, pada duduk antara dua sujud. Puncaknya yang datang adalah hadis tentang amalan Nabi alaihissalam. Ini hadis Hudzaifah, lihat Abu Daud, ya, dan siapa yang meratkan zikir Rabbi Gfirli ini? Nah, Abu Daud dan siapa? An-Nasai. Nah, yang dibaca oleh Nabi SAW pada sholat malam mulai. Naam. Dan amalan Nabi SAW menurut kaidah usul fiqh hanya menunjukkan mustahab. Terlebih lagi Nabi SAW telah mengajari pria yang tidak tahu sholat tersebut, yang dikenal al-musyik fi sholati, tata cara sholat yang sah, yang sempurna, dan tidak mengajarkan kepadanya pikir duduk antara dua sujud. Jika itu wajib, ya, tentunya penting diajarkan kepadanya. Baik. Jadi sekarang kita pegang, ya, zikir yang masyru', yaitu Rabbi gfirli. Nah, jika Rabbi gfirli dibaca satu kali, ya, berarti telah terhitung berzikir di duduk antara dua sujud. Nah, dan dengan itu telah keluar dari khilaf. Namun permasalahannya nanti kaitannya dengan jika kita mengatakan itu mustahab dan itu yang lebih kuat, jika ditinggalkan tidak masalah, hanya kurang sempurna. Adapun menurut pendapat yang mengatakan wajib, ya, sama dengan zikir ruku, sujud, jika ditinggalkannya secara sengaja, maka sholatnya batal, tidak sengaja. Itu konsekuensi hukum yang muncul dari perbedaan pendapat tersebut. Jika lupa, kita mengatakan mustahab, enggak masalah. Lupa. Nah, bagi yang mengatakan wajib, jika lupa, diganti dengan sujud sahu. Kecuali jika jadi makmum ya. Jika makmum dari awal sampai akhir, tidak masbuk satu rakaat pun. Nah, perkara-perkara wajib seperti ini, jika lupa, maka tidak masalah dimaafkan yakni, dan tidak perlu sujud sahu sebagaimana tampak pada amalan para sahabat. Kecuali jika ya, jadi imam atau sholat munfarid sendiri atau masbuk ketinggalan satu rakaat atau lebih ya, dan sempat lupa perkara-perkara wajib seperti ini, dikir duluan terhadap sujud atau dikir ruku, lupa membacanya misalkan sama sekali, maka ditutupi dengan sujud sahwi. Nah, itu gambaran ya makna wajib dan mustahab ini tadi, dan akan datang penjelasan nanti secara khusus ya pada pembahasan kesimpulan ya, rukun, wajib, mustahab dan makna-maknanya. Baik. Nah, sekarang berapa kali yang mustahab dibaca, yakni yang disunnahkan dibaca, yang dianggap sempurna, ya, yang dirabbik firli ini. Pada hadis Hudzaifah, jika kita mencermati, kita tidak bisa memetik penetapan terkait berapa kalinya itu semata dari Hudzaifah yang menjadi dalil, karena di situ ya Hudzaifah melihatkan Nabi baca Rabbighfirli, lafadznya di situ disebutkan dua kali Rabbighfirli, tetapi Hudzaifah menjelaskan di akhir hadis bahwa lama rukuknya, sujudnya, lama berdirinya, rukuknya, sujudnya, ya, i'tidalnya dan duduk antara dua sujudnya itu hampir sama, seragam lamanya. Berarti kan rabbik bukan dua kali, rabbighfirli, tapi berkali-kali, sekian banyak kali, sehingga lama. Ya, artinya mustahab diulang-ulang. Ya. Tapi bisakah kita mematok minimal berapa kali? Misalkan minimal 3 kali, seperti halnya penetapan dzikir ruku subhanarabbiyal azim minimal 3 kali, karena memang ada hadis menunjukkan itu, begitu pula subhanarabbiyal a'la untuk sujud minimal 3 kali yang dianggap sempurna. Nah, ini perkara ijtihadiyah akhirnya. Jadi kita mencari hadis nas, ya tidak ada. Hadis Hudzaifah tidak menentukan itu. Itu amalan Nabi membaca Rabbighfirli sekian kali, banyak kali karena lama. Hampir sama dengan lama sujudnya, rukuknya dengan berdirinya. Sementara berdirinya baca surat Al-Baqarah. Berarti kan sekian kali. Panjang itu mengulang-ulangnya. Dari situ tidak bisa memetiknya. Berarti apa? Ini artinya perkara ijtihadiyah kan berarti. Perkara seperti ini. Perkara jika kita menemukan ada ulama, ada imam yang berfatwa mustahab sekian kali minimalnya. Itu berarti ijtihad itu. Siri ijtihad. Nah. Nah, di sini kita menemukan ijtihad itu ada. Nah, dari Ibn Rajab dalam Fathul Bari menukil dari Ishaq bin Rahawai, Ishaq bin Rahawai berpendapat mustahab diulangi 3 kali. Mustahab ya diulangi 3 kali seperti hanya zikir, ruku dan sujud. Itu minimal yang dianggap sempurna. Nah, jika keadaan menuntut lebih dari itu, karena duduknya lebih panjang daripada Rabbik Firli 3 kali, ya berarti diulang-ulang sekian kali lebih dari itu. Tetapi jika hendak mengambil batas minimal yang mustahab, ya, duduk antara dua sujud, maka jika mengulangi 3 kali sudah dianggap sempurna. Nah, sudah dianggap sempurna. Ini pendapat Ishaq dan Rahawai. Begitu pula Ibnu Rajab menukil dari Ahmad. Ibnu Rajab juga menukil dari Imam Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad juga berpendapat mustahab membaca Rabbi Firli 3 kali. 3 kali atau sesukanya. 3 marrat atau masya'ah. 3 kali atau sesukanya. Lebih dari itu. Jadi Ahmad sama dengan Ishaq dan Rahawai. Ada penetapan yang dianggap sempurna minimalnya 3 kali. Baik. Ini dari kalangan a'immah di atas. Ahmad dan Ishaq, dan ini 2 sahabat. Ya. 2 sahabat. Ya, kawan belajar, kawan talabul ilm, Ahmad dan Ishaq. Dan banyak kesamaan pendapatnya. Baik. Untuk kalangan fuqaha di bawah, pengikut a'immah, ya. Di kalangan sahabat al-Imam Ahmad, fuqaha Hanabilah, ya, sahabat pengikut al-Imam Ahmad, di kalangan fuqaha Hanabilah ada 2 pendapat dinukil oleh Ibnu Rajab. Ada 2 pendapat yang dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Pertama, ada yang berpendapat seperti Imam Ahmad, mendukung Imam Ahmad bahwa mustahab diulangi 3 kali. Mustahab diulangi 3 kali seperti halnya zikir ruku dan sujud. Disamakan. Mengacu kepada zikir ruku dan sujud. Ya, sama-sama mustahab 3 kali. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli, mendukung Imam Ahmad. Baik. Ibn Uthaymin dari kalangan fuqaha Hanabilah mutakhirin yang sekarang di zaman kita, dalam Asy-Syarh Al-Mumti' mendukung pendapat ini. Beliau dalam syarahnya menyebutkan ini, ya, menjelaskan dan menyebutkan dalilnya, hujahnya, yaitu karena kebanyakan. Jadi ini tadi sekali lagi ingat, ini hasil ijtihad, ya. Karena kebanyakan dari zikir-zikir Nabi, kata Ibnu Utsaimin, karena kebanyakan dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam diulangi 3 kali. Kebanyakan zikir-zikir Nabi ya, mengulangi zikirnya 3 kali. Nah, banyak dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diulang 3 kali. Nah, nah, ulangi hujahnya, banyak dari zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diulang 3 kali. Termasuk diantara contohnya dari sekian banyak itu, zikir ruku, zikir sujud. Nah, maka dianalogikan ke sana, disamakan secara kias. Ini puncaknya kita mengatakan ya kias, penyamaan hukum secara analogi dengan yang lain. Untuk memastikannya, ya tidak ada dari Nabi SAW. Kan begitu. Sebagian fuqaha Hanabilah berpendapat mustahab 2 kali. Nah, kata Ibn Rajab, wa minhum man yaqul yustahab marratain. Yaqul marratain. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya, membacanya 2 kali. Rabbighfirli, rabbighfirli. Itu yang dianggap minimal sempurna. Sama ini juga hasil ijtihad. Tetapi ini dibantah, terbantah. Pendapat ini tampaknya mengambil dari lafaz hadis. Nah, jika kita perhatikan lafaz hadis ini yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, di situ disebutkan Nabi alaihissalam ya, ketika duduk antara dua sujud membaca Rabbighfirli Rabbighfirli. Gitu. Rabbighfirli Rabbighfirli dua kali. Ya, ini dua kali disebutkan oleh Hudzaifah, Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, sepertinya dari situ dia mengambil. Tetapi ini dibantah, terbantah karena di hadis itu di akhir hadis Hudzaifah menjelaskan bahwa ya, berdirinya Nabi, rukuknya, ya, tidaknya sujudnya dan duduknya antara dua sujud hampir sama lamanya. Nah, sementara berdirinya baca surat Al-Baqarah. Ya, berarti Nabi di situ mengulang-ulang subhanarabbiyal azim sekian kali. Ya. Rabbana lakal hamd sekian kali. Atau li rabbiyal hamd. Ya. Sekian kali. Mengulang-ulang subhanarabbiyal a'la sekian kali. Mengulang-ulang rabbighfirli sekian kali, bukan hanya rabbighfirli. Buktinya di riwayat itu juga anda teliti, anda coba teliti. Anda dapati di situ disebutkan juga penyebutan li rabbil hamd juga dua kali, double gitu. Li rabbil hamd, li rabbil hamd. Dan tidak ada di situ pendapat pada pembahasan i'tidal, tidak ada pendapat bahwa mustahab dua kali. Rabbana lakal hamd, rabbana lakal hamd. Tidak ada. Itu artinya Hudzaifah bukan menentukan ya, dua kali seperti itu. Bukan, dia hanya meriwayatkan bahwa Nabi membaca li rabbiyal hamd, hanya saja ditakdir dengan disebut dua kali. Nah, begitu pula ketika membaca rabbighfirli, ya disebutkan dua kali oleh dia, tetapi bukan maksudnya menunjukkan bahwa hanya dua kali. Nah, karena itu dibaca sekian kali sehingga hampir sama panjangnya semuanya, kan sekian kali itu. Nah, sampai lama. Jadi pendapat ini lemah. Nah, jika memang kita ingin memilih salah satu dari ijtihad ini, lebih kuat ijtihadnya Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad, yang diikuti oleh sebagian fuqaha Hanabilah termasuk Ibnu Utsaimin, karena contohnya ada pada banyak zikir-zikir Nabi itu diulang tiga kali. Nah, wallahu a'lam. Ini pun tidak bisa dipastikan ya. Nah, namun jika kita ingin mengikuti itu, ya itu yang kita ikuti. Nah, kita ada imamnya itu Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad, dan banyak dari fuqaha Hanabila, termasuk Ibnu Utsaimin. Nah, dan ada contohnya pada dikit-dikit yang lain. Kita baca Rabbighfirli tiga kali. Jika duduk kita menuntut lebih panjang dari itu, berarti kita ulang-ulang itu terus saja. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, sebenarnya kalau kita qiyamul lail misalkan. Nah. Baik. Sekarang adakah zikir tambahan yang lain selain Rabbighfirli yang bisa dibaca atau disyariatkan dibaca? Dalam hal ini telah warid sebuah hadis, hadis yang lain selain hadis Hudzaifah, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW membaca pada solat malam Rabbighfirli, ya awalnya Rabbighfirli sama dengan riwayat Hudzaifah. Tetapi pada hadis Ibn Abbas ini ada tambahan-tambahan setelahnya. Itu yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah di matan. Wa yaqul Rabbighfirli. Nah, sampai di sini. Ya. Sampai di sini Hudzaifah juga hadis Hudzaifah tadi meriwayatkan ya seperti ini, dan hanya ini yang diriwayatkan dari hadis Hudzaifah. Dan yang disebutkan oleh As-Sa'di ini Rabbighfirli ada tambahannya setelahnya warhamni Wahdiniyah ini hadis Ibn Abbas yang disebutkan oleh beliau. Jadi yang disebutkan oleh Sa'di ini, ya, dasarnya adalah hadis Ibn Abbas bahwa Nabi SAW membaca pada salat malam, Rabbi fulli warhamni wahdini warzuqni wajiburni wa'afini. Ya Rabbi fulli, wahai Rabbku, ampunilah untukku, warhamni rahmatilah aku, wahdini, berilah aku petunjuk, hidayah meliputi hidayah ilmu, hidayah taufiq, tolong untuk beramal dengan ilmu yang diketahui, warzuqni, berilah aku rezeki, yakni rezeki yang baik, yang halal, yang suci, ya. Wajiburni, tutupilah kekuranganku. Ya, kita punya kekurangan-kekurangan yang butuh ditutupi. Ya, kita mohon Allah yang menutupinya. Nah, wa'afini, berilah aku keselamatan. Keselamatan, kesehatan, baik kalbu, jasmani, ya. Jadi keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dunia dan akhirat. Itu makna-maknanya. Bisa dipahami? Nah, ini hadis Ibn Abbas. Jadi ada tambahan lebih dari Rabbi Gfirli. Ya, bagaimana dengan ini? As-Sa'di rahimahullah menetapkan, ya, mustahab dibaca karena beliau menyebutkannya. Setelah Rabbi Gfirli warhamdulillah seterusnya setelah kita baca tadi. Nah, hadis Ibn Abbas ini dikeluarkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini sunan, ya. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Al-Hakim dalam Mustadraknya. Dengan menilainya sahih, yakni Al-Hakim menilai hadithun sahih. Dan wafaqahu Al-Dhahabi, disetujui pensahihannya oleh Al-Dhahabi. Al-Dhahabi setuju dengan Al-Hakim ketika menilai ini sahih. Dan Al-Albani setuju dengan keduanya. Al-Albani setuju dengan Al-Hakim dan Al-Dhahabi menilai hadith ini sahih. Nah, sebenarnya pada riwayat-riwayat ini antara satu dengan yang lainnya, sebagiannya itu ada perbedaan riwayat pada penyebutan sebagai lafaz. Kesimpulannya, ya, mengacu kita mengacu saja kepada Al-Albani rahimahullah dalam hal ini, ya. Al-Albani rahimahullah menyimpulkan gabungan seluruh riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Hakim. Beliau sebutkan dalam, sebenarnya beliau bahas dalam, terangkan dalam aslu sifatul salah, dalam sifatul salah, dan dalam talkhis sifatul salah. Ya. Dalam penjelasan hadisnya secara lengkap di aslu sifatul salah. Nah. Dan beliau menyebutkannya di talkhis, ini termasuk, ya, yang disyariatkan dibaca. Nah, ada tambahan-tambahan ini. Kesimpulannya, gabungan semuanya disebutkan oleh beliau adalah Allahumma. Jadi ada dua lafaz. Jadi lafaz Rabbi, ya, Rabbi gfirli, ada juga lafaz Allahumma, Allahumma gfirli. Ada dua lafaz yang ditetapkan oleh beliau. Rabbi gfirli, ya, ada juga lafaz Allahumma gfirli. Jadi ada lafaz Rabbi, ada lafaz Allahumma. Nah, bisa diamalkan salah satunya menurut ini. Jadi bisa Rabbi gfirli, bisa juga Allahumma gfirli. Nah, ini mungkin terkadang Rabbi gfirli, terkadang Allahumma gfirli, begitu. Nah, kemudian tambahannya warhamni, warhamni, rahmatilaku, baik. Wajiburni, apa tadi, mana wajiburni? Tutupilah ke kekurangan itu. Warfa'ni. Nah, yang ini tadi tidak disebutkan oleh Sa'di di matan. Nah, ini ditetapkan oleh Al-Albani. Karena ada pada sebagian riwayat itu. Warfa'ni. Dan angkatlah. Dan angkatlah derajatku. Angkatlah derajatku. Wahdini. Berilah aku petunjuk, hidayah, ilmu, dan taufik. Sudah jelaskan. Wa'afini. Berilah aku keselamatan dunia akhirat, kesehatan jasmani, rohani. Warzuqni, berilah aku rezeki. Rezeki halal, rezeki yang suci, rezeki yang baik. Nah, bukan yang haram, bukan yang bersyubhat, tapi yang halal, yang suci, yang baik. Nah, perhatikan. Sebenarnya pada hadis ini ada dua problem yang butuh dibahas. Problem yang pertama, iskal yang pertama, pada sanadnya ada rawi, identitasnya secara lengkap Abul Ala Kamil Kamil Ibn Al-Ala. Abul Ala kunyah, namanya Kamil Ibn Al-Ala At-Tamimi Al-Kufi. At-Tamimi, ya, dia dari Bani Tamim, negerinya Kufa, Al-Kufi. At-Tamimi Al-Kufi. Abu Al-Ala Kamil Ibn Al-Ala At-Tamimi Al-Kufi. Hada ar-rajul, hada ar-rawi ukhtulifa fihi. Rawi ini diperdebatkan kredibilitasnya dalam periwayatan hadis. Kredibilitasnya dalam periwayatan hadis diperselisihkan. Yahya bin Ma'in mengatakan dia thiqah. Ya. Atau pertama, ada yang merekomendasi dia. Nah, ada yang merekomendasi dia. Sebagian ya a'immah merekomendasi dia. Nah, di antaranya Yahya bin Ma'in mengatakan dia thiqah. Nah, diantaranya Yahya bin Ma'in. Sebagian imam ahli riwayat yang lainnya ya melemahkan dia, menilai lemah riwayatnya. Nah, diantaranya Nasa'i mengatakan laisa bil qawi. Nasa'i mengatakan laisa bil qawi. Orang ini tidak kuat riwayatnya. Ketika lemah. Dan lebih dari satu orang telah berbicara tentang dia. Ibn Rajab mengatakan wa takalla dalam Fathul Bari wa takallama fihi ghairu wahid. Lebih dari satu ahli hadis imam telah membicarakan dia, kelemahannya. Di antaranya yang membicarakan, mengangkat kelemahannya di antaranya adalah Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Pada biografi rawi ini, tadi yaitu Abul Ala Kamil Ibn Al-Ala At-Tamim Al-Kufi, jadi dalam Al-Kamil dia menyebutkan ya rawi ini, pada biografinya dia menyebutkan hadis ini dimasukkan oleh Ibnu Adi pada kitab Al-Kamil itu ya tentang biografi, bukan tentang hadis, tetapi dia memasukkan hadis ini ketika berbicara biografi rawi ini tadi yang diperselisihkan itu, dia menyebutkan hadisnya. Kemudian dia berkata, kata Ibnu Adi, aku mendapati pada sebagian riwayat-riwayatnya hal-hal yang aku ingkari. Ra'aitu fi ba'di riwayatihi asya'a ankartuha. Ra'aitu fi ba'di riwayatihi asya'a angkartuha. Aku melihat, mendapati pada sebagian riwayat-riwayat orang ini hal-hal yang aku ingkari. Hal-hal yang salah, yang keliru, yang aku ingkari. Fadakartuhu min ajli dhalik. Maka aku pun menyebutkan haditsnya di sini karena hal itu. Ya. Tidak semua anak akan sampaikan, ya. Sebagiannya saja sebagai gambaran tentang rawi ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkesimpulan dalam takrib at-tadrib takrib at-tahdhib. Ibnu Hajar mengatakan saduqun yukhti. Nah, di pelajaran mustalah dipelajari ini istilah ini, julukan ini saduqun yukhti. Disifati saduq, seandainya dikatakan dia saduq, maka hadisnya hasan. Seandainya dikatakan saduq, itu di bawahnya thiqah. Thiqah hadisnya sahih. Ketika dikatakan saduq, berarti hadisnya hasan. Tetapi ini ada tambahan yukhti dengan fi'il mudhari. Yukhti artinya potensi untuk salah, untuk berbuat salah dalam riwayat, potensi untuk melakukan kesalahan dalam riwayat. Artinya dia difonis lemah oleh Ibnu Hajar. Ini gambaran pihak yang menganggap dia lemah. Adapun yang menganggap dia merekomendasi dia, di antaranya Ibn Nukid tadi, Yahya bin Ma'in, menganggap dia thiqah. Al-Albani rahimahullah bersama ulama yang merekomendasinya. Al-Albani berkesimpulan riwayatnya bisa diterima, bisa disahihkan. Oleh karena itu Al-Albani mensahihkannya. Berkata Allah dan sahihkannya dalam aslu sifatis sholah, dalam sifatis sholah, dan menyebutkannya dalam takhis sifatis sholah, termasuk yang mustahab dibaca. Nah, ini tadi tinjauan dari segi riwayatnya. Nah, kemudian nukilan madhab terkait ini At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi, setelah beliau meriwayatkan hadis ini dalam jami'nya, jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, dia menukil, yang sudah sering kita lewati ya, di antara keistimewaan jami' At-Tirmidzi adalah At-Tirmidzi ya, banyak dalam kitabnya setelah menukil hadis, beliau menukil madhab, pendapat ulama a'immah yang beramal dengan hadis itu. Nah, Tirmidzi menukil a'immah yang telah beramal dengan hadis ini tadi. Rabbi ghfirli warhamni dan seterusnya itu. Kata beliau Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ishaq bin Rahowai telah beramal dengan hadis ini. Telah beramal dengan hadis ini. Mereka berpendapat boleh mengamalkannya pada sholat sunnah dan sholat fardu. Mereka berpendapat boleh mengamalkannya pada sholat sunnah dan sholat fardu. Jangan sampai disangka karena ini Ibn Abbas meriwayatkan sholat Nabi pada sholat malam, kemudian menyangka ini hanya bisa dibaca pada sholat sunnah. Makanya mereka menegaskan, imam-imam tersebut berpendapat bukan hanya sholat sunnah, sholat fardu juga. Karena pada dasarnya apa yang masyru' pada sholat sunnah itu juga masyru' pada sholat fardu. Begitu pula sebaliknya, pada dasarnya begitu, sampai ada dalil yang membedakan. Jadi meskipun ya, ini salah satu contohnya. Nah, dan banyak yang lain. Ya. Begitu. Jadi Rabbighfirli ya. ataukah robik tulian tambahan-tambahannya itu bisa diamalkan pada salat sunnah salat fardu. Menurut Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Ini yang dinukil oleh At-Tirmidzi. Nah, Ibnu Rajab menukil dari Ishaq bin Ruhawai, jika membaca tambahan-tambahan itu satu kali saja. Jika membaca tambahan-tambahan itu Rabbighfirli warhamni dan seterusnya, berarti satu kali saja. Adapun jika hanya Rabbighfirli, nah tadi sudah lewat, maka diulangi tiga kali menurut Ishaq. Jadi Ishaq bin Ruhawai menjelaskan, jika membaca Rabbighfirli tiga kali, tadi sudah lewat. Jika membaca tambahan itu Rabbighfirli warham dan seterusnya, satu kali saja. Rabbighfirli bersama tambahannya satu kali saja, tidak diulang-ulang. Wallahu a'lam. Problem yang kedua disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, yaitu ada perselisihan riwayat antara riwayat mausul dan mursal. Jadi ada dua riwayat yang berbeda dari hadis ini. Ada yang meriwayatkan mausul bersambung, ya, dan ada yang meriwayatkannya mursal. Dan ada yang meriwayatkannya, ada riwayat yang mursal, ada riwayat mausul bersambung, ada riwayat mursal. Nah, mursal artinya terputus. Mursal artinya apa? Terputus. Nah, terputus sanadnya. Baik. Ala kulli hal, kesimpulannya, ana memang selama ini secara pribadi ragu dengan hadis ini. Selama ini ana pribadi tidak mengamalkannya, hanya mengamalkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja mungkin yang membuat akan mendukung, ya, untuk menguatkan kita beramal ketika kita mendapati imam-imam ini, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, mereka imam-imam ahli hadis. Salah satu sahabat Imam Ahmad tadi sudah dinukil, Yahya bin Ma'in. Nah, yaitu dalam rekomendasinya, dan ternyata di sini didapati dinukil sendiri Ahmad, ya, dan Syafi'i bersama Ishaq, mereka telah beramal dengan hadis ini. Nah, wallahu a'lam. Ibn Rajab sendiri dalam Fathul Bari menukil dari Ahmad bahwa yang dipilih oleh Ahmad, yang dipilih al-mukhtar inda Ahmad, meskipun berdasarkan nukilan tadi Ahmad membolehkan juga tambahnya, tapi yang dipilih, ya, oleh Ahmad, pilihannya artinya dianggap itu yang lebih utama adalah Rabbighfirli tanpa tambahan itu, karena itu dari segi riwayat hadis ashah, lebih sahih. Jadi Ibnu Rajab menukil dari Ahmad bahwa Al-Imam Ahmad menyukai, yang disukai oleh Ahmad adalah Rabbighfirli pada hadis Hudzaifah, itu yang disukai oleh Imam Ahmad karena lebih sahih. Nah, berarti berdasarkan riwayat At-Tirmidzi kita sudah dengar, berarti Imam Ahmad juga membolehkan tambahan itu, meskipun yang disukai oleh beliau adalah Rabbighfirli. Bagi yang mantap, ya, bersama Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Masa'in Al-Albani, baik, dia bisa mengamalkannya. Nah, yang mantap mengikuti mereka. Baik, wallahu a'lam. Dan demikian berakhir, ya, selesai pembahasan duduk antara dua sujud. Alhamdulillah. Nanti kita akan beralih rukun berikutnya insyaallah jika bahasnya sudah siap. Nah, di waktu yang sama. Barakallahu fiikum.